سورة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. Demi bintang ketika terbenam. ما ضل صاحبكم وما غوى. Muhammad kawanmu itu tidak sesat dan tidak pula keliru. وما ينطق عن الهوى. Dan tidaklah Al-Quran yang diucapkannya itu menurut keinginan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Al-Quran itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. 'Allamahu shadidul quwa. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa. Yang mempunyai kekuatan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat kepada Muhammad, lalu bertambah dekat. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah, atau lebih dekat lagi. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Maka Jibril menyampaikan wahyu kepada Muhammad hambanya, apa yang Allah wahyukan. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Dan sungguh, Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Yaitu di Sidratil Muntaha. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basar wa ma tagha. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh, Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Latta dan Uzza? وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Dan Manat, yang ketiga yang kemudian, sebagai anak perempuan Allah. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuk Allah yang perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. إِيَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Yang demikian itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Amlil insani ma tamanna. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Lillahil akhiratu wal ula. Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, mereka menamakan para malaikat dengan nama-nama perempuan. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya dugaan itu tidaklah berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Maka tinggalkanlah Muhammad orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan hanya menginginkan kehidupan dunia. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. Itulah kadar ilmu mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang paling baik. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَنْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara'. Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Am lam yunabba bima fi suhuf Musa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada pada lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Wa Ibrahim alladhi waffa. Dan juga lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. وأن إلى ربك المنتهى. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى. Dan sesungguhnya dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى. Dan juga kaum Tsamud, dia tidak meninggalkan seorang pun hidup. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى. Muhammad ini adalah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. أَزِفَتِ الْأَزِفَةُ. Hari kiamat yang dekat telah semakin dekat. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةُ. Tidak ada seorang pun yang dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Dan kamu menertawakan dan tidak menangis. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. Sedang kamu lengah darinya. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.